Armstead. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه فك الأسماء الحسنى قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى والوتر يراد به التوحيد فيكون المعنى إن الله في ذاته وكماله وأفعاله واحد ويحب التوحيد أي يوحد ويعتقد انفراده دون خلقه فيلتئم أول الحديث وآخره وآخره وظاهره وباطنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياه نعبد وإياه نستعين. ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita masih dalam penjelasan tentang nama Allah Al-Witr. Tuhan yang Maha Satu, Esa, Tunggal, tak berbilang. Dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya, dalam zatnya, dalam perbuatannya, tak ada yang dapat menyerupainya. Berkata Abu Abbas Al-Qurtubi rahimahullah, Wal-witru yuradu bihi tauhid. Witir itu maksudnya adalah tauhid, pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayakunul makna, maka maknanya innallaha fi dhatihi wa kamalihi wa fa'alihi wahidun, sesungguhnya Allah itu esa dalam zatnya, esa dalam kesempurnaannya, esa dalam segala perbuatan-perbuatannya. Tak ada yang menyekutuinya, tak ada yang bersekutu dengannya, berserikat atau menyerupainya. Yuhibbul tauhid, dan dia menyukai tauhid. Menyukai tauhid yaitu menyukai orang-orang yang mengesakan Allah. Ay yuwahhadu wa yu'taqadu infiraduhu. Wa yu'taqadu infiraduhu duna khalqih. Allah menyenangi dia diesakan. Ya, tak ada sekutu baginya dalam makhluknya. Fayalta'imu awwalul hadithi wa akhiruhu. Maka sesuailah awal hadis dengan akhirnya, wa zahiruhu wa batinuh. Sesuailah zahir hadis dan apa yang terdapat berupa makna di baliknya. Itu hadis yang pertama tadi yang dibacakan di pangkal. Inna lillahi tis'an wa tis'una isman. Allah itu punya 99 nama. Mi'atun illa wahidah. Maksudnya memiliki 99 nama yang ingin agar hamba-hamba beribadah dengannya, bukan membatasi hanya 99, tapi 99 inilah bilangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan agar dicari, dipelajari, diamalkan konsekuensinya. La yahfadhuha ahadun illa dakhala jannah. Tidaklah ada yang menghafalkan nama-nama Allah ini, menghafalkannya dengan memahami maknanya, mengikuti segala konsekuensinya, kecuali dia akan masuk surga. Wahuwa witrun yuhibbul witra. Dia adalah zat yang maha esa, ganjil, tak berbilang. Menyukai tauhid orang-orang yang mengesakannya. Naam. Fa'awwalul hadisi ikhbarun biwahdaniyatillahi wa tafarrudihi biljalali wal kamali wal khalki wa tasarrufi wa tadbiri. وآخره ترغيب في التوحيد وحد عليه ببيان حبه سبحانه لأهله القائمين به المحافظين عليه. فأول الحديث ما كأول حديث ini ucapan lillahi tis'un wa tis'un asman mi'atun illa wahida. Ya. Ini ya ikhbarun bi wahdaniyatillah. Adalah berita tentang keesaan Allah. Tafarrudihi bil jalal wal kamal, hanya dialah Tuhan yang esa dengan segala macam kemuliaan dan segala macam kesempurnaan. Dialah yang maha esa dalam segala macam penciptaannya. Dialah yang maha esa dalam mengatur semua makhluknya. Adapun akhir hadis, la yahfadhuha ahadun illa dakhala al jannah. Ya, tidaklah ada yang memahaminya, menghafalkannya, mengamalkan konsekuensinya, kecuali dia akan masuk surga. Targhibun fit tauhid adalah anjuran untuk mengesakan Allah Jalla wa'ala. Wahadun alaihi bibayani hubbihi subhanahu li ahli. Kemudian akhir hadis, wahuwa witrun yuhibbul witra, ujungnya adalah anjuran, motivasi. Ya, Allah menjelaskan kecintaannya kepada orang-orang yang mampu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa kam fil Qur'ani min al-ayi fi takriri hadha at-tauhidi wa ibtali asy-syirk wa tandid. Qala ta'ala: A'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wa qala ta'ala: Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihil ladzina istafa. Allahu khairun amma yusyrikun. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang keesaan Allah. Sebaliknya ayat-ayat yang membatalkan kesyirikan. Ayat-ayat yang membatalkan kesyirikan dan ayat-ayat yang membatalkan segala macam adanya tandingan-tandingan dari selain Allah. Allah Jalla wa'ala berfirman, A'arbabun mutafarriquna khairun. Dalam surat Yusuf, A'arbabun mutafarriquna khairun. Yusuf mendakwahi orang-orang di penjara. Yusuf berkata, apakah Tuhan-Tuhan yang begitu banyak, ya, yang bersebaran, mutafarriqun, ada dalam bentuk kayu, ada dalam bentuk batu, ada dalam bentuk makanan. Khairun, apakah Tuhan-Tuhan yang lebih baik? Amillahu al-wahidu al-qahar. Ataukah Tuhan yang satu, Tuhan yang maha perkasa? Inilah makna tauhid, inilah makna witir. Allah juga berfirman, Qulil hamdulillah, katakanlah Muhammad segala puja bagi Allah. Wassalamun ala ibadihi alladzina istafa. Dan salam sejahtera senantiasa dilimpahkan kepada hamba-hambanya yang telah dia pilih dari para rasul-rasulnya. Allahu khairun. Bukankah Allah yang terbaik? Amma yusyrikun, daripada apa-apa yang mereka sekutukan. Inilah makna tauhid, inilah makna witir. Dia Tuhan yang Maha Esa, tak menyukai disekutukan. Naam. Wa kam fihi min dzikril hujajil wadihati wal barahinil bayyinati wad dalailis sati'ati wa irsyadil ibadi fil istidlali ala wahdaniyatihi bi ayatihi wa sunanil kauniyah. Fatafarrudihi subhanahu bitasrifil makhlukati wa tadbiril kainati bima huwa abyanu dalilin ana tafarrudihi bil ilahiyyati wa istihqaqihi an yu'bada wahdahu la syarika lah. Wa kam fihi min dhikril hujaj alwadihan. Alangkah banyaknya keterangan-keterangan yang jelas. Al-barahin al-bayyinat, bukti-bukti yang jelas. Wad-dalail syati'at, tanda-tanda yang tampak dengan jelas. Wa irsyadil ibad fil istidlal ala wahdaniyatihi. Bagaimana Allah menggiring hamba-hambanya untuk mengetahui keesaannya. Bi ayatihi, baik dengan ayat-ayatnya. Wa sunanihil kauniyah, dan baik dengan ya alam semesta yang telah dibangun semuanya dengan kebesarannya. Ya. Begini besarnya alam, ya, menunjukkan Tuhan itu satu, tak berbilang. Tak pernah kita dapatkan pada alam ini celah, matahari terlambat terbit, tak pernah. Ya, atau bulan bertabrakan dengan matahari, tak pernah. Banyaknya berjuta-juta, ya, benda-benda di langit, tak ada yang berbenturan satu sama lain. Ya, besarnya benda-benda di langit, tak mungkin ada dua yang mengaturnya. Pada penciptaan manusia, ya, dalam segala sesuatu. Sunnatullahil kauniyah, ya, menunjukkan Allah itu satu, tak berbilang. Perubahan siang dan malam, perubahan musim-musim, begitu apiknya, begitu teraturnya, begitu indahnya. Ya, pasang surutnya lautan, Tak akan mungkin akal sehat menerima ini semua. Ada Tuhan selain dia yang mengaturnya. Subhanallah, apalagi Tuhan yang disembah. Dan Tuhan tersebut mati katanya. Mati 3 hari, kemudian bangun kembali, hidup kembali. Siapa yang mematikannya? Atau dia mati sendiri? Layakkah disembah sesuatu yang mati? Nas'alullah assalamu al-afiyah. Wa tafarrudihi subhanahu bitasrifil makhlukat. Lihatlah bagaimana keesaan Allah. Dia yang mengatur seluruh makhluk. Wa tadbiril kainat. Ya, pengaturan segala sesuatu yang dia ciptakan. Bima huwa abyanu dalilin ala tafarrudihi bil ilahiyah. Semuanya adalah merupakan penjelasan yang nyata tentang keesaan Allah dalam uluhiyahnya. Bahwasanya hanya dia semata yang berhak disembah. Wa istihqaqihi an yu'bad wahdahu la syarikalah. Dia berhak untuk disembah semata. Tak ada sekutu baginya. Ya, bagaimana disembah yang tak pernah menciptakan? Bagaimana disembah yang juga dia diciptakan? Apalagi yang disembah dengan apa yang diciptakan dengan tangan-tangan mereka sendiri. Mereka pahat patung, mereka sembah. Subhanallah. Bagaimana menyembah makhluk-makhluk lebih hina daripada mereka? Sebagian umat menyembah binatang, menyembah ular kobra, menyembah kera, menyembah sapi. Subhanallah. Ya, bagaimana disembah Tuhan-Tuhan semacam ini? Di mana akal diletakkan? Ya, dia lebih tinggi daripada sapi, tapi dia mau menghinakan dirinya menyembah sapi. Na'udzubillahi min dzalik. Kemana akal-akal sehat? Naam. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu, kullu suratin fil Qur'ani mutadamminatun li naw'i tauhid, bal naqulu qawlan kulliyan. إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلق كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته ومكملاته وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في الأقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. Ibn Qayyim رحمه الله ketika mencermati isi Quranul Karim, inilah namanya fahmun, pemahaman. Ya, pemahaman terhadap kitabullah ini tak semua orang Allah berikan. Ya, bertingkat-tingkat pemahaman mereka terhadap Quran. Inilah dikatakan Ali ketika ditanya, apa yang dalam ya sarung pedangmu itu selain kitabullah? Dia katakan dalamnya ini ada penjelasan Nabi tentang diat, ya, tentang diat anggota tubuh, tentang zakat binatang ternak, dan dalamnya tak ada apa-apa kecuali yang Rasulullah telah jelaskan, terangkan berupa ketentuan-ketentuan tadi, kecuali pemahaman yang Allah berikan, pemahaman yang Allah berikan kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Pemahaman inilah yang membeda-bedakan manusia. Ya, pemahaman inilah yang membuat tingginya para ulama. Subhanallah. Apa kata Ibnu Qayyim setelah dia perhatikan isi Quran semua dari awal hingga akhir? Keluarlah kesimpulan. Kata beliau, kullu suratin fil Qur'ani mutadamminatun li naw'i tauhid. Seluruh surat yang terdapat dalam Quran semuanya mencakup 2 tauhid. Kita mengenal 3 pembagian tauhid. Ya, sementara sebagian ulama membagi tauhid menjadi 2 bagian. Ya, yang 3 itu benar, itu rinciannya. Ketika dikecilkan lagi menjadi 2 bagian. Menyatu dalam 2 bagian ini, tauhid al-asma' wa sifat dengan tauhid rububiyah menjadi 1. Kemudian tauhid uluhiyah 1 lainnya. Ketika dipecah menjadi 3. Ketika beliau menjelaskan Quran ini semuanya mencakup dua tauhid. Bal naqulu qawlan kulliyan, bahkan ini yang kami katakan seluruhnya secara general umum. Inna kulla ayatin fil Quran fahiya mutadhamminatun litauhid. Semua ayat dalam Quran dia mencakup tauhid. Syahidatun bihi, sebagai bukti tentang tauhidnya Allah. Da'iyatun ilaihi, menyeru kepada tauhid ini. Ya, kemudian dia rinci, apa itu isi Quran? Fa innal Qur'ana, sesungguhnya Quran itu imma khabarun anillahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Quran itu dalamnya terdapat pemberitahuan tentang Allah. Apa nama-namanya, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana perbuatan-perbuatannya. Ya. Dalam Quran kita mengenal Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, pemurah, pengasih, penyayang, memiliki sifat rahmat, yang maha perkasa. Ya, dia menciptakan makhluknya, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya. Semuanya ini informasi tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, bahwa tauhidul ilmi wal khabari. Ini disebut dengan nama at-tauhidul ilmi wal khabari, tauhid yang dalamnya informasi tentang Allah, keterangan tentang Allah, berita tentang Allah, tentang namanya, sifatnya, perbuatannya. Di dalamnya tercakup dua tauhid. Tauhidul ar-rububiyah, karena rububiyah menjelaskan perbuatan Allah. Dia mencipta, memelihara, mengatur, menghidupkan, mematikan, menghinakan. Dan asma' wa sifat, dengan nama-namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, dan seterusnya. Jadi dia katakan, isi Quran itu semuanya mencakup tauhid, menyaksikan tentang tauhid, menyeru kepada tauhid. Bagian pertamanya adalah namanya At-Tauhidul Ilmiyul Khabari, tauhid penjelasan tentang Allah, ilmu tentang Allah, berita tentang Allah yang mencakup tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Ya, dalamnya tercakup dua tauhid tadi. Pertama tauhid rububiyah. Rububiyah menjelaskan sifat-sifat Allah, menjelaskan perbuatan-perbuatan Allah. Kedua, dalamnya terdapat asma wa sifat. Maka dua tauhid ini digabung menjadi satu nama, At-Tauhidul Ilmil Khabari. Ya, informasi tentang Allah itu namanya tauhid al-ilmi al-khabari. Nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Ini tauhid yang pertama. Wa imma da'watun ila ibadatihi, ataupun dalam Quran itu ada seruan agar beribadah hanya kepadanya, wahdahu la syarika wa khal'u kulli ma yu'bad min dunih. Min duni, agar melepaskan segala sembahan dari selainnya. Bahwa tauhidul iradi talabi, ini disebut dengan nama at-tauhidul iradi at-talabi, mengesakan Allah dalam segala macam tujuan manusia, keinginan manusia. Haruslah dia tujukan segala macam perbuatannya, ibadahnya hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Paham kira-kira antum? Nah, tauhid yang kita ingat itu dibagi tiga. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sekarang dibagi dua. Ya, pertama namanya tauhid ya al-ilmi al-khabari. Dalam tauhidul ilmi al-khabari ini terkandung dua tauhid. Tauhid rububiyah, kan dalamnya penjelasan tentang perbuatan-perbuatan Allah dalam Quran. Dia yang mencipta, dia yang menurunkan hujan, dia yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dia yang membelah biji-bijian. Ini semuanya tentang tauhid apa? Rububiyah. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang memuliakan, dia yang menghinakan. Kemudian lengkap dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Hakim, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir. Ini tauhid apa namanya? Tauhid asma wa sifat. Jadi dalam jenis tauhid pertama terkandung dua tauhid, namanya tauhidul ilmi al-khabari. Adapun tauhid kedua, ya tauhid disebut dengan nama tauhid al-iradi. Al-iradi at-talabi, al-iradi dari kata-kata iradah, arti iradah kehendak, kemauan. At-talabi tuntutan, menuntun. Makna tauhidul iradi al-khabari adalah keinginan hamba, ya, harapan hamba, ya, cita-cita sang hamba, Segala macam peribadatan hamba haruslah benar-benar dia tujukan kepada satu Tuhan semata, kepada Allah. Ini disebut dengan nama tauhid al-uluhiyah. Inilah isi Quranul Karim. Ya, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanirrahim masuk ke dalam tauhid al-ilmil khabari, atau masuk ke dalam tauhid asma wa sifat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Rabbul alamin, dialah yang menciptakan alam. Ini tauhid rububiyah. Masuk ke dalam jenis tauhid al-ilmi al-khabari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu Tuhan kami beribadah, hanya kepadamu Tuhan kami meminta pertolongan. Ini masuk ke dalam tauhid al-iradi talabi. Bahwa kita dalam berdoa berharap hanya kepada Tuhan yang satu, meminta pertolongan. Disebut juga dengan tauhid al-uluhiyah. Jadi jangan pusing. Tapi kadang-kadang pusing juga karena istilahnya bahasa Arab semua. Jadi hakikatnya yang menjelaskan tauhid itu ada tiga, tauhid itu ada dua, tak lepas daripada ini semua. Ini adalah merupakan pahaman, pemahaman yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Boleh Ustaz kita bagi tauhid menjadi lebih daripada tiga? Jawabannya, cobalah kau coba. Tak akan mungkin lebih daripada tiga. Sebagian orang menambah namanya tauhidul mulkiyah, tauhidul hukumi al-hukmiyah. Sesungguhnya hukum itu hanya Allah yang berhak membuatnya. Tak boleh hukum manusia. Jawabannya ya. Ini masuk ke dalam tauhid rububiyah. Di antara tauhid rububiyah bahwasanya Allah yang berhak menetapkan hukuman. Ya, yang hukmu illa lillah. Keputusan itu hanya milik Allah. Ini tauhid apa? Rububiyah. Untuk apa dibuat lagi sementara sudah ada induknya? Ya. Jadi isi Quran itu kata Al-Qayyim semuanya isinya tauhid. Karena Quran itu ya memberitahukan tentang Allah, namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Dialah tauhidu al-ilmil khabari. Atau memberitahukan tentang ya hak Allah SWT untuk disembah, untuk diminta, untuk diibadati. Inilah namanya tauhid al-ilmi al-iradi talabi, atau disebut tauhid al-uluhiyah. Ya. Wa imma amrun, atau berikutnya. Quran itu berisi perintah, amrun. Wa nahyun, berisi larangan, perintah salat, perintah zakat, larangan zina, larangan berdusta, larangan menggibah. Ya. Isi Quran itu setelah informasi tentang Allah, namanya, sifatnya, perbuatannya, dia yang berhak disembah, atau berisikan perintah dan larangan. Ilzaman bita'atihi, kewajiban beribadah dan taat kepadanya. Bita'atihi fi nahi wa amrihi, agar dia ditaati dalam segala perintah dan larangannya. Fahiya hukukut tauhidi wa mukammilatuhu. Inilah disebut dengan nama hukukut tauhid. Hak-hak Allah untuk diesakan. Hukukut tauhid wa mukammilatuhu. Inilah yang menyempurnakan tauhid. Bila seseorang mengerjakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah SWT, sempurna tauhidnya. Mukammilatuhu. Jika orang tak sempurna mengerjakan perintah-perintah Allah, tak sempurna menjauhi larangan Allah SWT, tergelincir mengerjakan larangan Allah, tergelincir meninggalkan perintah Allah, berarti tak sempurna tauhidnya. Kalau kita jalankan semua perintah-perintahnya, kita jauhi semua larangannya, sempurnalah tauhid kita. Sebanyak apa kita melanggar-langgar larangannya, meninggalkan perintahnya, sebanyak itulah berkurang nilai tauhid kita kepada Allah. Tapi masih ada, belum habis. Kecuali kaum Khawarij mengatakan habis dengan perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan berupa dosa besar, habis semua tauhid, kafir kita. Ini Khawarij. Ya. Wahya hukukut tauhid wa mukammilatuh. Ini semua disebut dengan nama hak-hak tauhid, penyempurna tauhid. Ya. Masih belum sanggup meninggalkan rokok. Masih merokok dia. Berarti tak sempurna tauhidnya. Ya. Harus dia sempurnakan. Harus dia tinggalkan. Ya. Masih juga riba. Tak sempurna tauhidnya. وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته. Atau yang ketiga, Quran itu berisikan tentang berita-berita bagaimana Allah, informasi bagaimana Allah memuliakan ahlu tauhid, orang-orang yang taat kepadanya, bagaimana Allah memilih para rasul-rasulnya, utusannya, muliakan mereka, memenangkan mereka atas musuh mereka, menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka, meninggikan derajat mereka di dunia maupun di akhirat. Ya, wa ma fa'ala bihim fid dunya wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah. Apa ya Allah Subhanahu wa taala buat untuk mereka di dunia berupa kemenangan, dan apa yang Allah siapkan bagi mereka di akhirat, bahwa jazaa'u tauhid ini masuk ke dalam balasan tauhid. Ya, balasan tauhid di dunia inilah dia, dimuliakan Allah, dimenangkan, diangkat derajatnya, diselamatkan, diselamatkan Lut, diselamatkan Syuaib, diselamatkan Musa, diselamatkan Isa dan seterusnya. Ya, itu di dunia. Nanti di akhirat Allah siapkan bagi mereka ganjaran-ganjaran dan seterusnya berupa surga. Ini namanya jazaa'u at-tauhid. Perhatikanlah isi Quran. Ya, maka dia akan ya menjelaskan tentang apa yang telah kita jelaskan ini. Berita tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Inilah namanya tauhid al-ilmi al-khabari. Berita agar Allah hanya Tuhan yang berhak disembah, tak disekutukan, dipuja. Ini namanya at-tauhid al-talabi al-iradi, disebut juga tauhid al-uluhiyah. Atau berita tentang perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Ya, ini adalah mukammilat tauhid, penyempurna tauhid. Atau ya, berita-berita lain yang Allah siapkan tentang orang-orang yang patuh padanya, perintahnya, menjauhi larangannya, namanya jazaa'u tauhid. Kemudian wa imma khabarun an ahli syirki, Quran juga berisikan dengan berbagai macam informasi berita tentang kaum musyrikin. Wa ma fa'ala bihim fid dunya minan nakal, apa yang Allah buat kepada mereka berupa petaka azab yang ditumpahkan untuk mereka di dunia. Dibinasakan kaum Ad, dibinasakan kaum Lut, dibinasakan kaum Samud, ya, dibinasakan Qarun, dibinasakan Fir'aun, dibinasakan Namrud. Informasi tentang kaum musyrikin, bagaimana Allah SWT menghukum mereka di dunia. وَمَا يَحُلُّ بِهِمْ فِي الْعُقْبَى مِنَ الْعَذَابِ, dan nanti apa yang akan Allah turunkan kepada mereka berupa azab di negeri akhirat. Ya, bahwa khabarun amman kharaja an hukmi tauhid, ini informasi tentang orang-orang yang keluar daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, musyrik. Fal Qur'anu kulluhu fit tauhid, maka Quran itu semua isinya tentang tauhid, baik tauhidul ilmi al khabari ataupun at talabil iradi, wa huququhu wa jazaa'u, tentang hak tauhid itu dengan mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, taat kepadanya. Ini namanya huququt tauhid. Wa jazaa'uhu, dan balasan tauhid berupa kemenangan di dunia dan di akhirat. Ya, kemudian wa fi sya'ni syirki, Quran berisi tentang kesyirikan, tentang kaum musyrikin, tentang balasan bagi mereka di dunia dan akhirat. Inilah semua isi Quran. Perintah salat, perintah zakat itu masuk ke dalam apa? Nah, ke dalam huququt tauhid wa mukammilatuhu. Larangan zina, larangan minum khamar, larangan berjudi masuk kepada mana? Hukuku at-tauhid. Ya. Kisah-kisah umat terdahulu yang menentang kepada nabinya, dibinasakan Allah. Ini masuk kepada mana? Ini masuk ke dalam khabaron an ahli syirki wa jazaihi, tentang kaum musyrikin, tentang balasan terhadap mereka. Informasi tentang bagaimana Allah menangkan nabi-nabinya, wali-walinya, dimenangkan Musa, diangkat Isa. Ini apa namanya? Jazaa'u tauhid, balasan tauhid di dunia dan di akhirat juga kelak. Ini semuanya. Perhatikan semua ayat, enggak keluar daripada lima hal ini. Inilah isi Quran. Subhanallah. Inilah pemahaman terhadap kitabullah jalla wa'ala. Bariskan setiap ayat, pasti itu kandung tauhid. Semua ayat. Ya, Tidak ada yang tak terkandung tauhid. Perintah Ustaz, perintah sholat, iya itu mukamilatul tauhid. Ya, larangan berzina itu mukamilatul tauhid. Ya, hukukut tauhid. Balasan tat yang mencuri dipotong tangannya, ini semuanya mukamilatul tauhid, hukukut tauhid. Dirajam, didera, dengan itu disempurnakan tauhid. Ya, paham kira-kira ikhwati fillah. Ya, begitulah ilmu bertingkat-tingkat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Subhanallah. Dalam ilmunya Al-Qayyim rahimahullah, apalagi ilmu gurunya, apalagi ilmu Ibnu Abbas, apalagi ilmunya Ibnu Mas'ud. Subhanallah. Naam. وقد بين الله في القرآن الكريم أن المتخذين شفعاء مشركون به وأنهم لا يملكون لعابديهم شيئا من الخير والنفع. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الله جل telah menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim tentang kesyirikan, tentang musyriknya orang-orang yang mengambil sekutu-sekutu yang mereka minta syafaatnya dari berhala-berhala, ya, ataupun makhluk-makhluk lain yang mereka anggap sebagai Tuhan, malaikat yang mereka sembah, nabi-nabi, wali-wali. وَأَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ لِعَابِدِهِمْ شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ وَالنَّفْعِ. Bahwasanya apa yang mereka sembah tidak sedikit jua pun memiliki manfaat, kebaikan apapun, manfaat apapun untuk para penyembahnya. Kata Allah, أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ. Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari selain Allah SWT yang mereka minta syafaatnya? Qul, katakan Muhammad, أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَقِلُونَ. Bagaimana mungkin dapat diminta, diharapkan syafaat, manfaat Tuhan-Tuhan yang tidak memiliki apapun juga urusan, perkara, keputusan, tidak pula berakal, bahkan sebagiannya benda mati. Tengoklah orang menyembah benda mati, na'udzubillah min dzalik. Kita lihat dalam acara perayaan hari raya kaum musyrikin, Tuhannya berbagai macam bentuknya digiring, Tuhannya jatuh, berantakan, hancur Tuhannya. Ini yang mereka sembah. Tuhannya jatuh, menimpa penyembahnya, luka kepala penyembahnya. Ini kah Tuhan? Tuhannya disambar petir, hancur. Terbakar Tuhannya. Tuhannya kena gempa, hancur. Ini kah Tuhan? Mana akal manusia? Nas'alullah assalamu al-afiyah. Ya. Allah berfirman, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Mereka menyembah dari sisi Allah, مَا لَا يَضُرُّهُمْ. Tuhan-Tuhan yang tidak bisa mendatangkan bagi mereka mudarat, tidak pula manfaat. Dan mereka penyembah-penyembah Tuhan ini berkata, haulai syafa'una indallah. Mereka lah pemberi kami syafaat di sisi Allah. Mereka perantara kami untuk memberikan syafaat kepada Allah. Qul atunabbi'una Allah. Katakan Muhammad, apakah kalian memberitahukan kepada Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard? Subhanahu, dengan sesuatu yang Allah tak tahu kalian tahu. Sesuatu yang terdapat di langit dan bumi Allah tak tahu, kalian tahu. Allah tak pernah jadikan berhala-berhala ini sebagai perantara kepada dirinya, tak pernah. Bagaimana akan karang-karang sesuatu ilmu yang Allah tak tahu, kalian tak, kalian tahu. Subhanallah. Bahkan ingin mengajarkan Allah jalla fi'ula. Ya, qul atu'allimuna Allah bidinikum. Apakah mau mengajarkan Allah tentang agama kalian? Allah tak pernah tahu adanya sekutu-sekutu yang dapat memberi syafaat. Kalian katakan ada. Ya wa ta'ala amma yusyrikun. Allah Maha suci dan Maha tinggi daripada apa yang mereka sekutukan. Naam. Famuttakhidu syafi'i musyrikun la tanfa'uhu syafa'atuhu, la tanfa'u syafa'atuhu wa la yashfa'u lahu. Famuttakhidu rabbi wahdahu ilahahu wa ma'budahu wa mahbubahu wa marjuahu wa mukhawwifahu alladhi yataqarrabu ilayhi wahdahu wa yatlubu ridahu wa yataba'adu an sakhatihi subhanahu mu'minun muwahhidun. له العاقبة الحميدة والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. متخذ الشفيع مشرك. Orang-orang yang menjadikan antara diri dan Allah ada pemberi-pemberi syafaat, ya, berupa berhala-berhala, Tuhan-Tuhan selain Allah, musyrikun. Mereka adalah orang-orang yang musyrik. La tanfa'uhu syafa'atuhu wala yusfa'alahu. Tak berguna sedikit pun syafaat. Apa yang dia sembah tidak pula mampu memberi syafaat kepadanya. Ya, sebaliknya wa muttakhidur rabb wahdahu ilahahu, yang menjadikan Allah semata sebagai Tuhannya, yang dia sembah, yang dia cintai, yang dia harapkan, yang dia takuti, yang dia berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah semata, yang berusaha dia meminta, menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha jauh daripada segala macam murkanya, kemarahannya, dialah hakikatnya seorang mukmin muwahhid ahli tauhid. Dan baginya akan disiapkan, ya, balasan yang baik, yang indah, yang mulia, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ini ahlu tauhid yang menyembah Allah semata tanpa dengan sekutu-sekutu yang lain. Adapun yang menyembah Allah dengan embel-embel sekutu-sekutu, pemberi syafaat berupa wali, berupa nabi, ya, dan seterusnya, mereka musyrikun. Mereka telah melakukan kesyirikan kepada Allah. Naam. فالوتر في أسماء الله فيه الدلالة على وحدانية الله ووجوب توحيده وإفراده وحده بالعبادة. وحبه سبحانه للوتر إنما هو في حق من يعبد الله بالوحدانية بحق من. وحبه سبحانه للوتر إنما هو في حق من يعبد الله بالوحدانية والإخلاص ونبذ الشريك والند. والوتر في أسماء الله, maka witir masuk ke dalam nama-nama Allah. Al-witru, bahwasanya Allah itu adalah al-witru, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Ganjil. Fi dalalatu ala wahdaniyatillah wa wujubi tauhidihi wa ifradihi wahdahu bil ibadah. Ini menunjukkan keesaan Allah, kewajiban mentauhidkannya, kewajiban mengesakannya dalam segala macam bentuk ibadah. Ya, wa hubbuhu subhanal witri. Ya, dan adapun Allah SWT menyukai al-witru, ya, innama huwa fi haqqi man ya'budullaha bil wahdaniyah. Allah menyukai hal ini dari orang-orang yang menyembah Allah dengan mengesakannya, wal ikhlas, yang mengikhlaskan ibadahnya untuknya, dan menyingkirkan segala macam bentuk kesyirikan dan sekutu kepada Allah SWT. Jadi Allah itu menyukai al-witra, menyukai orang-orang yang mengesakan dia dalam keesaannya. Allah menyukai tauhid, karena makna al-witra adalah at-tauhid. Dan Allah menyukai orang-orang yang mengesakannya. Naam. Idafatan ila annahu yantadimu fi ma'nahu حبه سبحانه لكل وتر شرعه. إضافة إلى أنه ينتظم في معناه حبه سبحانه لكل وتر شرعه, حيث أمر بالوتر في كثير من الأعمال والطاعات كما في الصلوات الخمس ووتر الليل وأعداد الطهارة وتكفين الميت ونحو ذلك, لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه ابن خزيمة واللفظ له عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن الوتر ليس بحتم كالمكتوبة, ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. Ya, untuk menyempurnakan pembahasan ini, mengapa Allah subhanahu, karena itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyukai bilangan-bilangan ganjil yang telah Dia syariatkan. Karena Dia Tuhan yang Maha Witrun ganjil, esah, tak berbilang. Maka Dia juga menyukai bilangan-bilangan yang ganjil. Itu amara bil witri fi katsirin minal amal, karena itulah banyak perintah-perintahnya dilakukan dengan bilangan ganjil. Minal a'mali wa ta'at, demikian juga berbagai macam perbuatan-perbuatan ketaatan kepadanya. Kama fis salawatil khams, contohnya jumlah sholat yang wajib itu hanya lima. Lima itu witr, ganjil. Wa witril lail, Allah juga menyukai witir malam hari, ganjil, minimal 1 atau 3 atau 5 atau 7 atau 9. Wa a'dadit taharah, demikian juga bilangan dalam bersuci, mencuci 3 kali atau 1 kali. Ya. Memandikan jenazah. Kata Nabi SAW kepada Ummu Athiyah ketika meninggal putrinya Zainab, iqsilnaha. Ya, cucilah dia, mandikan dia dengan ya 3 kali, dengan 5 kali, dengan 7 kali. Wa takfinil mayyit, demikian juga dalam mengkafankan mayat Allah menyenangi bilangan yang ganjil. Ya, 1 kapan minimalnya, 3 kapan maksimalnya. Bagian mengatakan perempuan tambahkan lagi menjadi 5 kafan. Ya, dan lain-lainnya. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dan Ahlu Sunnah dan Syaikh Ibnu Khuzaimah dan lafaznya Ibnu Khuzaimah dari jalur Ali bin Abi Talib, dia berkata innal witra laysa bihatbin kal maktubah. Salat witir itu tidak wajib sebagaimana salat 5 waktu. Walakin Rasulullah autar, tapi Rasulullah melakukan witir, thumma qala, dan Rasulullah bersabda autiru ya ahli Quran. Kerjakanlah witir wahai orang-orang yang membaca Quran, ahli Quran, mengamalkan isi Quran. Kerjakanlah witir. Fa innallaha witrun, karena Allah itu adalah zat yang witir, yang ganjil. Yuhibbul witra, senang salat yang ganjil. Ketika haji, tawaf berapa kali? 7 kali. Melontar jumrah berapa kali? 7 kali. Ada berapa jumrah yang lempar? 3 jumrah. Subhanallah. Bilangan-bilangan zikir pun demikian, 33 kali. Ya, 25 kali. Ada yang 7 kali. Yang ganjil-ganjil. Ya, pagi hari ketika hari raya kita disuruh makan kurma 7 dengan bilangan ganjil, mungkin 3, mungkin 5, mungkin 7. Karena Allah menyukai yang ganjil. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang ganjil. Naam. Wa kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yura'il witra fi sa'iri syu'unihi, faja'a anhu al-istibahu bi sab'i tamarat wa syurbul ma'i fi anfasi thalathah والاستغفار ثلاثا أدبار الصلوات المكتوبة وفي كثير من الأذكار والدعوات يأتي بها وترا إما مرة أو ثلاثا أو سبعا إلى غير ذلك مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في سنته القويمة وهديه المبارك. Ya, adalah merupakan tradisi Nabi SAW. Perhatikan bilangan-bilangan ganjil ini dalam segala kondisinya. Contohnya pagi hari Rasulullah SAW menyenangi untuk mengkonsumsi 7 butir kurma. Dari kurma ajwa, barang siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa, ya maka tidak akan dibahayakan dengan apapun yang membahayakannya. Demikian juga kalau minum air, Rasulullah SAW menyenangi kalau minum air enggak sekali habis, tapi di minum sedikit demi sedikit, 3 kali menghabiskannya. Ya. Demikian juga istighfar. Setelah sholat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, 3 kali itu witir. Ya. Demikian juga dalam banyak zikir-zikir. Dan dalam doa-doa, berdoa ketika di Bukit Safa Marwah, 3 kali. Ya. Kadang bilangannya sekali, kadang 3 kali, kadang 7 kali, dan lain-lainnya. Yang banyak keterangan dalam sunnah Rasulullah SAW. Sunnahnya yang lurus, petunjuknya yang penuh keberkahan. Naam. Wa min khubbillahi subhanahu lil witri khassa 99 asman min asma'il husna al-waridah fil Qur'an wa sunnati bi anna man ahsaha khifdan laha wa fahman limadluliha wa qiyaman bil ubudiyyah allati taqtadiha dakhala al-jannah. Wafakun Allah li tahqiq dzalik wa ja'alana bi mannihi wa karami min ahli jannatin na'im. Dan di antara bentuk kecintaan Allah kepada bilangan-bilangan yang ganjil ini, maka Allah mengkhususkan 99 nama dari nama-namanya yang maha indah. Namanya maha banyak, hanya Allah yang tahu. Tapi dari sekian nama tersebut, Allah khususkan 99 nama-namanya. Cari dalam Quran, cari dalam sunnah, pahami dia, berzikir dengannya, hafalkan dia, amalkan konsekuensinya, pahami apa yang diinginkan dari nama tersebut, tegakkan berbagai macam penghambaan kepada Allah di atas nama tersebut, maka ini akan membuat seseorang masuk ke dalam surga. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik untuk mewujudkan hal di atas. Semoga Allah dengan karunia-Nya dan dengan kemuliaan-Nya menjadikan kita semua daripada penghuni neraka, penghuni surga Jannatul Na'im. Allahu taala alam. Tersisa dari buku ini satu nama lagi ya. Dua nama, Al-Mu'ti Al-Jawad. Lepas daripada kitab ini, kita akan lanjutkan pembahasan ya dalam pembahasan kitab Al-Wabilus Sayyib. Al-Wabilus Sayyib sudah sampai kepada poin yang ke-40 sekian kalau saya tak khilaf, daripada keutamaan zikrullah. Jadi selepas kitab ini, kita akan masuk ke dalam kitab Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalimit Thayyib karangan Al-Qayyim rahimahullah, yang pernah kita ya isi ya, kita sampaikan manakala ada yang berhalangan hadir. Ternyata Allah mudahkan kita untuk kembali menemukan kitab tersebut. Ya. Tapi tak kita ulang dari awal, mohon maaf. Yang tertinggal baca sendiri. Kita lanjutkan saja. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.